إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا فتنا عزكم الله di antara mahasin hadha din, keindahan agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ialah bahwasanya agama ini memerintahkan kaum muslimin, memerintahkan pemeluknya untuk senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi mereka dan melarang kaum muslimin dari segala sesuatu yang membahayakan mereka atau yang membahayakan orang lain. Ini satu dari sekian banyak keindahan-keindahan dinul Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda menjelaskan kepada kita tentang prinsip-prinsip, konsep-konsep Islam dalam perkara-perkara yang bermanfaat, upaya-upaya untuk melaksanakan segala sesuatu yang bermanfaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Al-hadith. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat bagi engkau. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah, isti'anahlah kepada Allah semata. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Di sini barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita konsep-konsep, prinsip-prinsip mendasar di dalam melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita. Dengan konsep tadi, seorang muslim akan mendapatkan sa'adahnya, kebahagiaannya, mendapatkan keberuntungannya, falahnya di dunia maupun di akhirat. Yang pertama barakallahu fikum ialah al-hirs wal ijtihad ala al-umur an-nafi'ah. Bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat. Ada kesungguh-sungguhan, ada upaya maksimal. Yang kedua ialah suluk menempuh al-asbab, sebab-sebab yang mendatangkan perkara-perkara yang bermanfaat tadi. Menempuh cara-cara, menempuh upaya-upaya yang bermanfaat yang disebutkan dalam syariah untuk mendapatkan perkara-perkara yang manfaat tadi. Ini yang kedua. Harus ada upaya, harus ada ikhtiar, dan ikhtiarnya tepat, ikhtiarnya benar, ikhtiarnya sesuai dengan petunjuk dan bimbingan syariah. Yang ketiga adalah al-isti'anatu billah. Dalam menjalankan asbab tadi, seorang muslim harus meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Harus bersandar kepada Allah Azza wa Jalla semata. Harus bertawakal, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini tiga perkara. Barakallahu fikum. Apabila terpenuhi semuanya, maka akan membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat. Namun satu saja tidak terpenuhi, maka akan terjadi yang namanya kegagalan, fashil. Akan terjadi yang namanya kegagalan dalam menjalani kehidupan dunia dan upaya untuk mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena azakumullah, yang pertama ada kesungguh-sungguhan, adanya keseriusan, adanya upaya maksimal, al-hirs wal ijtihad. Ketika seseorang itu barakallahu fikum tertimpa penyakit al-kasal, malas, tidak ada kesungguh-sungguhan, malas, maka tidak akan mungkin dia bisa mengerjakan, bisa menggapai perkara-perkara yang manfaat tadi. Yang namanya al-kasal, kemalasan barakallahu fikum, akan menghilangkan, akan meluputkan kita dari perkara-perkara yang kita inginkan, dari kebahagiaan yang ada, dari perkara manfaat yang ada. Bahkan mungkin yang namanya al-kasal, kemalasan barakallahu fikum, akan membuat kita terperosok ke dalam perkara-perkara yang membahayakan kita. Al-kasal daun, penyakit yang harus ditinggalkan oleh seorang muslim, baik dalam urusan duniawiyahnya ataupun dalam urusan agama ukhrawiyahnya. Ketika dia malas, tidak punya upaya, tidak punya semangat untuk mengurusi dunianya, maka dia akan sengsara dalam perkara-perkara duniawiyah. Dia akan menjadi beban bagi orang lain. Dia akan menjadi, bahasa kasarnya, sampah di tengah-tengah masyarakatnya. Barakallahu fikum. Tidak ada gunanya. Apalagi dia punya rasa malas terkait dengan perkara-perkara keagamaannya. Malas untuk berilmu, malas untuk beramal saleh, malas untuk mentaati Allah Azza wa Jal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan sengsara terkait dengan akhiratnya nanti. Barakallahu fikum. Maka harus ada yang namanya kesungguh-sungguhan. Yang kedua, harus ada upaya melakukan asbab-asbab an-nafi'ah, sebab-sebab yang bermanfaat. Jalurnya harus tepat sesuai dengan bimbingan syariah. Sebab ikhwanatina azakumullah, ketika seorang muslim memiliki sebuah kesungguh-sungguhan, keseriusan, tetapi jalurnya salah, tetapi bimbingannya keliru, tidak sesuai dengan bimbingan syariah, maka yang terjadi adalah sebaliknya, dia akan mendapatkan perkara-perkara yang membahayakan dia, memadharatkan dia, menghancurkan dia, menyimpangkan dia, terkait dengan urusan duniawiyah ataupun urusan ukhrawiyahnya. Bukan manfaat yang dia dapatkan, tapi justru kemadharatan yang dia raih. Maka harus ada upaya-upaya yang tepat, menempuh jalur-jalur yang benar sesuai dengan bimbingan syariah. Dan yang ketiga, dia harus isti'anah billah, wasta'in billah. Barakallahu fikum, mengerahkan segala daya dan upaya hanya kepada Allah semata, meminta pertolongannya hanya kepada Allah semata, sandarannya hanya kepada Allah semata, tawakalnya hanya kepada Allah Azza wa Jal semata. Ini yang akan menyempurnakan keadaan dia. Ini yang akan membuat dia betul-betul di atas bimbingan yang tepat dalam semua keadaan, dalam semua kondisi yang akan dia hadapi. Yang akan dia hadapi. Ketika dia nanti melakukan asbab yang disebutkan di atas, ternyata menghadapi berbagai macam rintangan, berbagai macam hadangan, berbagai macam cobaan-cobaan, dia tidak akan berkeluh kesah. Akan muncul as-sabr, kesabarannya. Akan muncul yang namanya as-sabat, ketegaran dia, ketabahan dia. Dikarenakan dia sandarkan semua itu kepada Allah Azza wa Jalla semata. Barakallahu fikum. Dan ketika Allah uji dia dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan, dunianya lapang, akhiratnya bagus, dia tidak akan takabur, dia tidak akan ujub bangga diri, dikarenakan semua itu adalah fadlu minallah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, taufiq minallah, merupakan taufiq, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini dengan isti'anah billah. Sebaliknya, karena asyakumullah, ketika seorang muslim tidak memiliki prinsip yang ketiga tadi, dia punya kesungguh-sungguhan serius dalam mengurusi perkara-perkara manfaat, dia telah menempuh jalur yang benar, jalur yang benar dengan bimbingan syariah, tetapi tidak isti'anah kepada Allah, maka dia nanti akan terjatuh ke dalam sifat al-jaza', keluh kesah, keluh kesah ketika mendapati cobaan, menghadapi rintangan, menghadapi hadangan-hadangan, dia akan jaza', dia akan keluh kesah. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan kesuksesan, akan muncul ujubnya, bangga dirinya, akan muncul takaburnya, sombongnya, lupa dengan Allah Azza wa Jal. Maka Rasul mengingatkan dalam riwayat tadi, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jal, isti'anah kepada Allah, sandarkan semuanya kepada Allah, mohon kemudahan-kemudahannya kepada Allah. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan kepada kita tentang pentingnya beriman dengan takdir Allah Azza wa Jal. Yang namanya upaya, yang namanya usaha tidak selamanya mulus, tidak selamanya bagus, tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang melenceng, terkadang berbeda dengan apa yang kita harapkan, terkadang mengalami berbagai macam perintangan dan gangguan, mengalami yang namanya berbagai macam masaib dan musibah-musibah yang ada. Maka Rasul mengatakan setelah itu, pada lafaz yang setelahnya, kata Rasulullah SAW, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada kana kada wa kada, walakin qul qaddar Allah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila menimpa dirimu sesuatu musibah, maka jangan kamu mengatakan kalau seandainya saya berbuat demikian, tentu akan demikian. Kalau seandainya begini, pasti akan begini. Coba kiranya dulu begitu, maka akan begini. Jangan mengatakan demikian. Tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini merupakan takdirnya Allah Azza wa Jal. Dan apa yang Allah kehendaki, Allah kerjakan. Sebab yang namanya lau, seandainya yang mengandung unsur tasakhut ala aqdarillah, yang mengandung unsur murka kepada takdirnya Allah Azza wa Jal, ini akan membuka pintu syaitan. Di sini ditekankan betul al-imanu bil qadar, iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan membuat seorang muslim tadi semakin kokoh, semakin kuat, semakin tabah, semakin tegar, semakin bisa mensikapi semua kondisi yang ada dengan bimbingan syariah. Ima sabar wa ima syukur. Ima dia sabar ketika menghadapi yang namanya musibah. Ima syukur, dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika mendapatkan yang namanya kenikmatan dan kelebihan-kelebihan yang ada. Ayahkan amtina azakumullah. Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk. Hendaklah kau bersungguh-sungguh, serius mengerjakan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Al-umur an-nafi'ah ala qismain. Perkara-perkara yang bermanfaat, barakallahu fikum, ada dua macam. Yang pertama, al-umur an-nafi'ah fi din. Perkara-perkara yang manfaat pada agama kita, terkait dengan agamanya kita, yang berujung nanti terkait dengan ukhrawiyah kita. Kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersungguh-sungguh, serius untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagi agama kita. Dan itu sangat banyak, itu sangat luas cakupannya, meliputi semua agama Islam yang ada ini. Namun kalau mau diglobalkan, disimpulkan, ikhwanatina azakumullah, terdapat pada dua perkara. Yang pertama, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu syariah, ilmu kitab, ilmu sunnah, dengan pemahaman salaful ummah dalam semua bab, perkara akidah, perkara tafsir, hadis, fiqih, dan segala macamnya. Ilmu yang manfaat, ilmunya manfaat, barakallahu fikum, yang dikasih ilmu syariah dan bermanfaat untuk pemiliknya. Ini kunci. Dengan ilmu yang manfaat, maka dia akan terbimbing ke jalur yang benar insyaallah taala, ila siratul mustaqim insyaallah taala. Dengan ilmu yang bermanfaat, dia akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Dengan ilmu yang manfaat, barakallahu fikum, ini kunci. Dan yang kedua ialah al-amalu salih. Dengan amal salih, dia amalkan ilmu yang dia pelajari selama ini, punya semangat yang tinggi untuk beramal salih, mentaati Allah Azza wa Jal, mentaati Rasulnya alaihi salatu wassalam, melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu wal amalu salih, ilmu sebagai landasannya, amal salih sebagai buahnya. Dan yang namanya amal salih meliputi semua perkara-perkara yang disebutkan pada agama Islam ini. Barakallahu fikum. Imal awamir, perintah-perintah yang ada, kamu imtithal, kamu laksanakan. Wa iman nawahi, larangan-larangan agama, kamu ijtinab, kamu jauhi. Dan termasuk dalam bab al-awamir untuk imtithal adalah al-akhbar, berita-berita yang kamu benarkan, barakallahu fikum. Itu Islam. Maka seorang muslim diperintahkan untuk bersungguh-sungguh, bersemangat melaksanakan perkara yang bermanfaat untuk agamanya, bersemangat untuk belajar agama, bersemangat untuk beramal saleh sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma yanfa'u, terkait dengan urusan agama kita. Yang kedua, al-umur an-nafi'ah fid dunia, perkara-perkara yang bermanfaat terkait dengan dunia kita, terkait dengan urusan-urusan duniawiyah kita. Dan ini barakallahu fikum akan kita kaji insyaallah pada kesempatan pagi hari ini. Kayak gitu ya. Nah, tema kajian kita hari ini apa ya, kawan? Hah? Meraih keberkahan. Hah? Gimana? Dalam mengais rezeki. Insyaallah akan diperpanjang pada poin tadi. Perkara-perkara bermanfaat dalam urusan duniawiyah tadi ya, kawan, akan dijabarkan nanti insyaallah taala pada kesempatan majelis yang kedua jam berapa? 11:30? Hah? Barakallahu fikum. Insyaallah. Itu semuanya umur nafi'ah di dunia. Seorang muslim juga diperintahkan untuk bersungguh-sungguh serius di dalam memperbaiki urusan duniawiyahnya. Barakallahu fikum. Bersungguh-sungguh untuk mengerjakan perkara yang manfaat terkait dengan urusan duniawiyahnya. Barakallahu fikum. Ihris ala ma yanfa'uk. Barakallahu fikum. Din wa dunia, sehingga akan tercapai semuanya, mendapatkan saadah duniawiyah, kebahagiaan dunia, dan akan mendapatkan saadah ukhrawiyah terkait dengan agama kita. Kita akan mendapatkan yang namanya upaya islahuddin, perbaikan agama, dan islahuddunya, kebaikan dunia. Doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Apa yang saya sampaikan tadi itu mujmal global dari apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar terkait dengan syarah riwayat tadi. Barakallahu fikum. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله.